satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Satu rasa, dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu. Hanya kita yang tahu, dalam mana kau ketika memiliki. Kalau akhir ini tak akan terpisah, kalau masa dan suasana satu nama, suatu masa dulu pernah bawa.